sudah bukan milik Bapak lagi. Nah, mari berdoa agar Bapak selamat dari penembakan. Berita gencar di setiap lembaran tentang dibunuhnya para Roma Jore. Maafkan bapakmu, anakku, yang tak bisa membesarkanmu. Terima kasih.